Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, kembali pada pembahasan majelis Syahri Ramadan, sebuah risalah yang membahas tentang beberapa ahkam, hukum-hukum dan amalan-amalan yang selayaknya untuk diamalkan di bulan Ramadan. Kita masuk pada majelis yang keenam. Yang majelis ini barakakum sudah kita masuki pada pertemuan sebelumnya, yakni terkait 10 golongan manusia dalam menghadapi amalan ibadah puasa Ramadan. Pertemuan sebelumnya kita menyebutkan macam atau jenis yang pertama, yakni seorang muslim baligh berakal mukim al-qadir yang mampu as-salim adil mawani, yang selamat tidak ada perkara-perkara yang mencegah dia untuk berpuasa. Barakallahu. Maka untuk golongan yang pertama ini, barakafikum, hukumnya wajib. Dikarenakan dia seorang muslim, dikarenakan sudah baligh, sudah berakal, mukim, dan dia mampu menjalankan ibadah puasa tanpa adanya perkara-perkara yang mencegahnya. Barakafikum. Kemudian golongan yang kedua pada pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas adalah as-shaghir, anak kecil. Fala yajibu alaihi siyam hatta yabluh, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, maka anak kecil tidak wajib baginya berpuasa sampai dia balik. Sampai dia balik. Di antara dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salatah. Pena catatan taklif yang berisikan beban syariat itu diangkat dari tiga pihak, di antaranya wa anisawir hatta yakbur, dari anak kecil sampai dia besar. Dalam riwayat lain anisawir hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balik. Yang lainnya dari orang yang tidur sampai dia tersadarkan bangun, dan dari orang gila sampai dia sadar. Barakallahu. Dan kemarin Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tanda-tanda orang yang baligh. Barakallahu fikum, ditandai dengan tiga perkara. Barakallahu fikum, ditandai dengan tiga perkara. Yang pertama apa, Imam? Mimpi basah, ihtilam, yakni inzalul mani, ihtilam au ghairi. Keluarnya air mani dikarenakan mimpi, mimpi basah. Barakallahu fikum, atau selain dengan cara mimpi basah. Barakallahu fikum, dalilnya sudah lewat. Asaniyah, asani yang kedua, apa Pak Sofin? Barakallahu fikum. Nabatu sya'ril anah, tumbuhnya bulu kemaluan. Semata-mata tumbuh bulu yang ada di sekitar kemaluan, barakallahu fikum, walaupun dia belum pernah mimpi basah, laki-laki maupun wanita, maka dia dianggap baligh. Demikian pula yang pertama tadi, laki-laki maupun wanita, kalau mengeluarkan air maninya, barakallahu fikum, maka dia baligh. Yang ketiga, Abu Raihan. Oh, karena pecah. Oke, nah. Siapa yang ikut? Abu Farouk ikut. Apa yang ketiga? Itu untuk wanita yang sebelum itu. Kalau bagi wanita haid yang sebelumnya, mencapai umur 15 tahun. Mencapai umur 15 tahun. Dia belum haid, tapi umurnya 15 tahun, maka dianggap baligh. Atau dia laki-laki yang tidak mengalami haid, belum tumbuh bulu kemaluan, juga belum pernah bermimpi basah, atau tidak pernah keluar air mani, maka ketika dia barakafikum berumur 15 tahun dianggap baligh. Barakafikum, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Ibnu Hibban. Barakafikum. Dan yang terakhir adalah untuk wanita, ada ketambahan haid. Barakafikum. Walaupun umurnya 9 tahun, belum mencapai 15 tahun, belum tumbuh bulu kemaluan, atau belum pernah ihtilam, mimpi basah, tapi pernah haid, ketika umur 9 tahun, maka dianggap baligh. Dengan baliknya itu, barakafikum, dia wajib berpuasa. Barakafikum. Kemudian al-qismu tsalits, pertemuan sebelumnya telah terbahas golongan yang ketiga. Barakafikum, di dalam menghadapi bulan puasa, ketika berhadapan dengan bulan puasa, ada pihak yang ketiga. Barakafikum, al-majnun wa huwa fasidul akli, orang yang gila yang akalnya hilang. Barakafikum. Mas Reno kemarin ikut. Kamis yang lalu. Ikut. Orang gila wajib untuk berpuasa atau tidak? Tidak. Kalau gilanya, kadang gila, kemudian sadar, gila, sadar. Ada rincian atau tidak? Kalau tidak gila berarti ya, dia puasa. Kalau gila, maka tidak berpuasa. Barakallahu fikum. Ketika dia itu sahur normal, di siang hari datang gilanya. Yang namanya orang gila, barakallahu fikum. Ya. Terkadang kalau tidak kita kontrol, ya. Kita tidak tahu dia minum apa tidak tadi. Gitu. Maka bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin? Diteruskan atau di stop atau bagaimana? Di stop. Ya, memang dia otomatis ya. Apakah dia harus mengulang puasanya? Nah, barakallahu fikum, tidak usah mengulang. Dianggap ketika itu barakallahu fikum dia berpuasa. Ya. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin kemarin menyatakan, ya. Wa in junna fi athna'in nahar lam yabtul shaumuhu. Kalau dia itu datang gilanya di tengah siang, padahal sudah sahur, meniatkan barakallahu fikum berpuasa, lam yabtul shaumuhu, maka puasanya tidak batal. Barakallahu fikum. Kenapa? Li'annahu nawa as-shauma wa huwa 'aqilun bi niyyatin shahihah. Dikarenakan dia telah meniatkan puasa ketika berakal. Sebelum subuh tadi, sebelum sahur, dia sudah meniatkan dalam keadaan berakal. Dengan niat yang sah, yang sahih. Wala dalila alal butlan. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan dia itu harus batal. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kata beliau, wa ala hadza fala yalzamu qada'ul yaum alladhi hasala fihi al-junun. Maka berdasarkan ini, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah barakallahu fikum, tidak diharuskan baginya qada' mengganti hari itu yang muncul gilanya. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, orang ini sudah terbiasa kumat gilanya. Kadang gila, sembuh, kadang pertengahan siang. Kadang pagi sampai siang sadar, nanti dari pertengahan siang sampai malam gila lagi. Terkadang seharian gila, terkadang tidak. Berpikir. Bisa jadi itu dikarenakan kesurupan. Yang kesurupannya berkofikum ya membuat dia itu tidak sadar, atau bisa jadi dikarenakan saraf ya yang sedang konslet dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia itu berkofikum gila ketika sahur, di siang hari sadar. Di siang hari sadar. Normal, barakallahu fikum. Maka ini bagaimana? Hadi kemarin ikut ya? Iya, bagaimana di? Puasa atau tidak? Waduh, lupa. Pak Sofin? Maaf, barakallahu fikum. Maka dia menahan diri untuk makan dan minum atau melakukan sesuatu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Walaupun tadi ketika jam 8-an masih dalam keadaan tidak sadar dia makan. tidak meniatkan puasa. Maka dia menahan diri, diberitahu ini bulan puasa, kamu harus berpuasa. Maka dia menahan diri, barakallahu'alaikum, sampai nanti ketika masuk waktu untuk berbuka, maka dia berbuka. Kalau kuat, ya, kalau tidak ada madorot. Kenapa demikian? Kata Syekh, li'annam husara min ahlil wujud. Dikarenakan ketika itu, keadaan dia itu adalah orang yang wajib untuk berpuasa. Loh kok wajib? Karena diantara syarat orang wajib berpuasa, selain muslim, balik adalah berakal. Barakafikum. Adapun muslim, wajib jelas. Orang kafir, tidak wajib. Harus masuk Islam dulu. Tayyib barakafikum. Wala yalzamuhu qada'uhu kasabi idha balagoh wal kafir idha aslama. Barakafikum. Maka, bagi orang yang gila tidak ada kewajiban untuk mengqada, ya, seperti anak kecil sampai dia itu balig. Dan sebagaimana orang kafir, dia tidak mengqada ketika dia masa-masa kafirnya belum masuk Islam. Ketika masuk Islam, barakallahu, maka ketika dia itu kafirnya tidak melakukan puasa, maka tidak ada qada. Barakalikum. Misalkan dia masuk Islam umur 20 tahun, jelas sudah balik. Di umur 19 dan sebelumnya, maka tidak perlu mengkodok tatkala dia itu masih kafir. Berapa tahun dia tidak berpuasa, kan begitu. Tidak perlu. Barakalikum. Jadi hukum asal orang yang gila, ya, tidak ada kodok. Tapi kalau barakalikum gilanya hilang di pertengahan siang, maka kalau dia mampu, dia menahan diri, kemudian berbuka barakallahu'alaikum bersama kaum muslimin. Baik. Dan kalau dia awalnya berniat untuk berpuasa sahur bersama kaum muslimin, bersama keluarganya, kemudian muncul di siang hari, ya, penyakit gilanya itu barakallahu'alaikum dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu mengkodok dan dianggap sah. Dianggap sah barakalikum, karena dia seperti anak kecil, ya, dianggap seperti anak kecil sampai dia balik, ya, seperti anak kecil latihan berpuasa belum baliknya sampai siang hari, ya, lu kok makan puasa beduk bi misalkan, ya sudah, tidak ada kodok bagi dia. Oh, iya. Maka orang gila itu disamakan dengan seperti anak, orang yang belum tamyiz atau anak kecil yang belum balik, tidak ada qada. Sekarang yang ketiga, golongan yang keempat. Qala Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-qismur rabi'. Golongan yang keempat, al-harim alladzi balagha al-hadayan wa saqata tamyizuhu. Orang yang pikun, yang menyebabkan dia itu sampai pada taraf berbicara ngawur, tidak teratur, tidak terarah. Sehingga tamyiznya bisa membedakan ini baik atau tidak, gugur ketika itu. Jadi dia itu pikun. Apalagi berkumpul pikunnya sampai pada taraf ngomong sendiri. Hadayan. Ngoceh sendiri, tidak nyambung diajak bicara. Maka orang seperti ini, barakalikum, biasanya minum, makan. Ditanya, kok makan, kok minum? Apa megang piring kok saya? Tidak sadar, barakalikum. Maka, ya, wasaqata tamyizuhu. Dalam keadaan tamyiznya dia bisa membedakan ini benar, ini salah, ini panas, ini dingin, itu sudah hilang karena pikunnya. Maka seperti ini barakalikum, fala yajibu alai siyam walal it'amu anhu. Tidak wajib baginya berpuasa dan tidak ada kewajiban memberikan makan orang lain sebagai fidyah atas ketidakpuasaannya. Barakallahu fikum. Tapi kalau pikunnya ini masih level yang rendah, sering lupa saja. Di mana tadi naruh? Oh ya di sini. Baru diingat sebentar, baru ingat. Ringan. Barakallahu fikum, maka tidak masuk dalam golongan ini. Maka dia tetap wajib berpuasa. Adapun kalau lupa, sebagaimana telah kita ketahui bersama, orang pikun tidak pikun, lupa kalau itu adalah hari berpuasa. Dia makan, sudah kenyang, barakallahu fikum, belum minum baru ingat. Ya maka Allah maafkan. Tapi jangan kemudian, ya Allah saya minta maaf, minum sebentar, astagfirullah, minum sebentar, baru ayus anggap lupa. Tidak bisa. Walaupun dia keseretan salahnya. Ya, itu sudah keringanan, barakallahu fikum. Oh, iya. Biasanya orang yang lupa kalau itu puasa, ya, itu karena dia tidak begitu mendalami makna ibadah puasa ketika itu. Sedang apa dia? Sebagaimana orang sholat, lupa apa yang tidak dia baca, berarti ngelamun sholatnya. Barakallahu fikum. Kembali lagi tentang orang yang harim, orang yang pikun. Alladzi balagha al-hadayan wa saqata tamyizuhu. Orang yang pikun sampai pada taraf ucapannya itu ya ngelantur. Tidak terarah. Dan dia tidak sadar kalau itu tidak terarah. Kenapa? Saqata tamyizuhu. Tamyiznya dia bisa membedakan ini benar atau salah itu sudah hilang, sudah gugur. Dia belum gila, beda. Ya, dia hanya pikun, tapi pikunnya berat. Maka tidak ada kewajiban bagi dia berpuasa, tidak pula dia membayar fidyah. Kenapa demikian? Li suquti taklifi anhu bi zawali tamyizihi. Dikarenakan beban syariat dari dia sudah teranggap gugur. Kenapa? Dikarenakan tamyiznya sudah hilang. Fa asbaha as-sabiyya qabla at-tamyiz. Yang ini diserupakan dengan anak kecil ya, yang belum tamyiz. Dikasih uang 10.000. Nanti beli jajan ya. Diatur baik-baik. Oh ya. Ada pentol lewat. Beli 10.000. Umur 4 tahun. Barakallahu fikum. Enggak disusui ya, senang aja dikasih 2 pentol kecil-kecil. Barakallahu fikum. Maka orang yang pikun seperti itu diserupakan, disetarakan barakallahu fikum dengan anak kecil yang belum tamyiz. Anak kecil yang belum baligh, belum tamyiz, maka tidak ada kewajiban berpuasa. Ketika tidak berpuasa tidak ada fidyah. Maka seperti orang yang pikun. Maka kita ingat-ingat. Siapa tahu ada kasus nanti ketika di masyarakat kita, keluarga kita, jangan sampai lupa. Dulu saya ingatnya ketika taklim, kayaknya suruh nahan diri itu. Siang hari jangan makan. Padahal bukan ini. Ya, jangan sampai. Barakallahu fikum. Baik. Fa in kana yumayyizu ahyanan wa yuhzi ahyanan wa yajibu alai shaum fi hali tamyizihi duna hali hadayanihi. Maka apabila ini ada kasus, terkadang tamyiznya datang bisa membedakan, oh ini benar, ini salah, oh ini jelek, ini baik, ini panas, ini dingin, ini bahaya, ini tidak apa-apa. Dan terkadang pikunnya, ucapannya yang tidak terarah datang, barakallahu, maka wajib bagi dia berpuasa ketika tamyiznya datang, bukan di waktu ketika barakallahu pikunnya, ucapannya yang tidak terarah datang. Ketika tamyiznya datang seperti yang sebelumnya ya, yang orang gila tadi, tamyiznya datang bisa membedakan mana benar mana salah, maka orang yang pikun seperti ini dianggap sembuh barakallahu, maka dia wajib berpuasa. Wassalatu kasawm. Demikian pula sholat. Seperti puasa. Wajib sholat. Ya. la talzamuhu hala hadayanihi wa talzamuhu hala tamyizihi. Maka tidak wajib baginya barakofikum ketika datang pikun beratnya, namun wajib ketika datang atau dalam keadaan tamyiz, baik sholat maupun puasa. Barakofikum. Kalau sholat bisa diarahkan, ya sudah, alhamdulillah. Seorang imam, ya, meminta agar seseorang untuk azan. Ternyata dia harim. Disuruh azan malah komat. Pada datang orang-orang. Wah, ini kayaknya sudah. Ditanya, kamu siapa? Menjawab, namanya sesuai. Tapi pikunnya berat, berapa pikun? Atau terbalik-balik azannya. Dari belakang ke depan. Atau sholat. Imamnya sadar. Makmumnya hering, pikun berat. Ketika salam, imamnya, loh, mana makmumnya ini gak ada. Ternyata kabur duluan. Oh, saya sudah selesai kok tadi. Kamu kan makmum saya. Maka orang seperti itu, ya, ketika tidak bisa diarahkan, maka dia gugur sholatnya. Tidak wajib untuk mengkodok. Barakallahu. Ini macam atau golongan yang keempat. Sekarang masuk pada golongan yang kelima. Al-qismul khamis. Al-ajiz. Anisiyam. Ajizan mustamirron. La yurja zawaluhu. Orang yang lemah untuk berpuasa dengan kelemahan yang terus-menerus yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Orang yang lemah untuk berpuasa berarti lawannya Al-Qadir yang mampu. Lemah untuk berpuasa dengan kelemahan yang terus-menerus yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, kehilangannya. Kal-kabir, seperti orang yang sudah tua bangka atau tua renta. Wal-marid mardon la yurja bera'uhu kasohibis syarton. Seperti orang yang sudah tua renta, amat tua. Barakofikum. Jalan saja sudah gemetaran. Barakofikum. Dan orang yang sakit, dengan sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, seperti orang yang sakit kanker. Stadium 4, misalkan, apalagi, barakofikum. Atau sakit yang lain, tidak hanya kanker. Kalau dia, barakofikum, dengan berpuasa semakin sakit, ya, toyib, maka fala yajibu alaisyam, maka tidak wajib baginya berpuasa. Kenapa? Li'annahu la yastati'u, karena dia dianggap tidak mampu. Barakofikum. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum, maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau tidak mampu berkawikum, maka ya sudah, Allah mengampuni. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286. Wa qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa. Tidak mampu karena sakit yang terus menerus, ya sudah. Illa wus'aha. Kecuali apa yang dia mampu. Barakallahu. Namun apakah sampai di sini? Ketika tidak wajib baginya berpuasa dikarenakan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau tua renta, barakallahu, yang tidak bisa kembali muda, yang daya dan upayanya telah Allah cabut, sedikit demi sedikit. Barakabikum, apakah dia sudah sampai di situ saja, tidak berpuasa selesai? Maka jawabannya tidak. Lalu bagaimana ketika dia tidak berpuasa dalam keadaan dia tua renta, atau barakabikum dia itu sakit yang terus menerus yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya? Lakin yajibu alaihi ayyuta'ima badalas siyam an kulli yaumin miskina. Akan tetapi wajib baginya untuk memberikan makan sebagai ganti puasa setiap hari satu orang miskin. Setiap harinya satu orang miskin. Bukan sehari tiga kali. Untuk orang miskinnya pagi, siang, sore. Tapi sekali tok, satu porsi. Barakallahu. Dia sakit. Ya. Ketika 10 hari tidak berpuasa. Ya sudah, barakallahu. Maka ketika dia tidak wajib berpuasa. Ya, barakallahu. Dia harus mengganti dengan fidyah. Ingat, ini sakitnya yang sakit tidak bisa berkomitmen menurut dokter, ya, tidak bisa diharapkan kesembuhannya atau sudah tua renta. Tapi kalau hanya sakit biasa, maka bukan fidyah, qadha. Seperti kita ini berkomitmen, ya, sakit gigi. Sangat parah. Dikumur-kumur tidak mempan. Harus minum dok, minum obat kata dokter, barakallahu. Ya sudah. Karena dia tidak sangat tidak kuat barakallahu, ya. Khawatirkan juga tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, salat 5 waktu. Mau salat saja megang gigi atau megang pipinya. Ya, barakallahu'alaikum. Sampai sakitnya di otaknya atau kepalanya. Maka seperti itu dia qadha. Tapi kalau sakitnya itu barakallahu'alaikum, misalkan dari 1 Ramadan sampai 20 Ramadan dia berpuasa, sehat. Tanggal 21 Ramadan dia sakit. Wallahu ta'alam shawab. Ternyata Allah memberikan sakit tiba-tiba. Dan parah ternyata. Entah jantung yang sangat, kanker yang ternyata tumbuh, atau yang lainnya berkawikum, yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, atau kecelakaan yang sebagian organ tubuh terputus, misalkan ususnya, atau berkawikum, atau musibah yang lain, atau urat lehernya. Maka ketika tidak ada harapan untuk dia itu sembuh, ya, maksudnya tidak ada harapan berkafikum. Kalau dia itu berpuasa semakin sakit, berpuasa semakin parah, maka ketika tidak wajib baginya berpuasa, maka adanya fidyah. Barakallahu. Li'anna Allah subhanahu ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyam hina kana at-takhyir bainahuma awwala ma furida as-siyam. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, memberikan makan, fidyah, itu seimbang, setara dengan amalan puasa. Ketika barakallahu'alaikum, Allah memberikan pilihan. Barakallahu'alaikum, ketika sakit yang sangat parah dengan puasa, di awal-awal apa? Di awal-awal diwajibkannya puasa. Fata'ayyana ayyakuna badalan anisyam indal ajzi anhu li'annahu mu'ajilin lahu. Maka dipastikan barakakikum memberikan makan fidyah itu sebagai ganti dari puasanya, dikarenakan ketika dia itu lemah, ya, dan mengganti dengan fidyah barakakikum itu seimbang, ya, setara dengan anggap dia itu sudah gugur puasanya. Tayyib barakallahu. Lalu bagaimana caranya ketika kita membayar fidyah? Dengan makanan pokok yang mentah atau jadi? Barakakum. Wa yukhayyaru fil it'am baina ayyufarriqahu habban 'alal masakin likulli wahidin mut min albur rub'u sha'an nabawi wa wasnuhu ay almut nisfu kilu wa asharata giramat bil burrir rajin aljayyid. Maka dia diberi pilihan ketika memberikan makanan, ini fidyah. Satu hari tidak bisa berpuasa, maka fidyah. Ingat ya, sakitnya ya, dengan sakit kalau dia itu semakin berpuasa, semakin sakit. Apalagi terus menerus. Maka dia membayar fidyah. Maka diberi pilihan. Di antara pilihannya, dia memberikan makanan pokok yang mentah berupa biji-bijian atau makanan pokok yang lain kepada orang miskin. Setiap orang miskin, barakafikum, ya, itu setara dengan satu hari yang dia tinggalkan. Dua hari tidak berpuasa karena dengan sebab tersebut, berarti dua orang miskin. Misalkan hari Sabtu sama Ahad tidak berpuasa, maka hari Sabtu satu orang miskin. Hari Ahadnya ya satu orang miskin. Barakallahu. Misalkan dia mampunya, fidyahnya adalah jadi satu. Ya sudah, totalnya berapa itu? Tiga hari ya, berarti tiga orang miskin dipanggil. Diberi makanan mentah berupa bur, gandum. Ini kalau di daerah tersebut makanannya gandum. Sereal, energen. Ya, energen yang sudah lembut. Mau rasa vanila, kacang hijau, coklat, jagung, pisang, barakatuh. Tapi bukan itu yang dimaukan. Walang masih berupa bijian. Bur dengan ukuran 1/4 sok nabawi. Dan timbangannya dengan menggunakan mut. Satu orang mendapatkan makanan mentah satu mut. Satu umut itu barakatuh disebutkan oleh Syekh dalam risalah ini setara dengan 1/2 kilogram ya, ditambah 10 on ya, ditambah 10 on dengan bur gandum ar-rozin yang berbobot, yang berat, bukan yang gandum sudah lama kemudian barakatum agak keriput, kualitasnya sudah jelek, berkurang. Al-jayyid yang bagus kualitasnya, maksudnya setara barakatum, layak untuk dimakan ya. Kalau di Indonesia barakatum, misalkan kita ingin ngasih beras, ya sudah beri beras satu mut. Satu mut itu barakatuhikum 1/2 kilogram lebih 10 on. Itu kalau dibuat masak nasi itu cukup untuk satu orang itu, ya. Itu tidak disebutkan harus dengan lauk. Ya, tidak harus disebutkan dengan lauk. Kalau kok mau dikasih lauk, wah, itu berarti ihsan yang tersendiri. Ada tambahan. Boleh. Oh, saya gak tega ngasih 1/2 kilo lebih 10 gram. Saya pengennya 1 kilo satu orang. Ya, tafadol. Itu adalah ukuran minimal ketika antum memberi fidyah berupa makanan mentah. Tapi kalau mau ngasih lebih, masya Allah. Ya, silahkan. Lalu bagaimana kalau saya mau undang makan? Gak tega masa dikasih beras. Dalam keadaan saya yang gak bisa puasa ini makanannya becek. Ya Pak Safari ya. Atau bakso. Ya. Bagaimana? Kata Syekh. Wa baina ayyusliha ta'aman fayada'u ilaihi masakina biqadril ayyamil lati alaihi. Dan pilihan yang lain, engkau bisa membuat makanan, makanan jadi, kemudian panggil, undang orang-orang miskin sebanyak berapa hari engkau meninggalkan puasa. Tidak berpuasa 5 hari, ya sudah 5 orang miskin dipanggil. Silakan makan. Ini masing-masing, ya anggap prasmanan. Ini ada becek, ada garang asem, ada tongseng, ada bakso, lalap, atau semisalnya, milih. Cukup 1 kali undang, tidak perlu subuh sendiri, atau sahur sendiri, siang sendiri, atau kalau dia tidak berpuasa, atau dianggap 3 kali, tidak. Cukup 1 kali saja. Boleh tidak nanti kalau saya bungkuskan lagi? Oh, tidak apa-apa. Ya, Masya Allah. Tidak apa. Ingat, yang diberi makan, yang diundang orang miskin. Bukan temannya yang kaya. Ya, orang miskin. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, sebuah undangan makanan. Kalau di situ tidak ada anak yatim yang diajak makan, ya, atau tidak ada orang miskin berkofikum, maka acara tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau memang kita berkofikum mampu untuk mengajak anak-anak miskin atau anak-anak yatim terutama untuk diajak makan. Memang seperti ini berkofikum akhlak yang diajarkan dalam Islam agar kita ikut merasakan bagaimana anak yatim yang tidak memiliki ayah, ya, yang terkadang tidak bisa makan enak. Barakallahu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa amma Syekh Al-Kabir idza lam yutiqis siyama faqad at'ama Anasun ba'dama kaburo aman aw amaini kulla yaumin miskinan khubzan wa lahman wa aftara. Kata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari barakakum, beliau menyebutkan, dan adapun orang yang sudah tua renta ketika dia tidak mampu berpuasa, maka barakakum, sungguh seseorang sahabat yang mulia Anas bin Malik pernah memberikan makanan fidyah ketika beliau sudah sangat tua selama 1 tahun. Barakakum, maksudnya selama 1 tahun itu ya 1 bulan penuh berkofikum. Atau 2 tahun puasa. Setiap harinya berkofikum, satu orang miskin berupa roti dan lauknya. Apa lauknya? Lahman. Daging. Entah daging unta atau kambing ketika itu. Atau sapi. Wa aftara, dan beliau ya tidak berpuasa karena tidak mampu, sudah tua renta. Berarti apakah boleh ya ketika makanan mentah beras kita tambahi lauk? Boleh. Dalilnya ini. Apakah boleh makanan jadi ya diundang? Wah, dalilnya kayaknya enggak ada lauknya. Beras tok ya sudah dimasakin beras, ya silakan makan. Kuahnya ya sudah sing nitok. Bersyukur saja dimasakkan kok enggak mau dimakan. Jangan seperti itu. Ya, barakakum. Mungkin kata orang miskin tadi, mending saya masak di rumah. Ya, sudah beli lauk daripada saya bawa lauk ke rumah sini. Ya, barakakum. Nah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, fi Syaikhil Kabir, terkait orang yang sudah tua renta. Syekh itu bahasa Arabnya pak tua. Kalau syekh dalam ilmu agama, Syekhul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Rabi' bin Habi itu maksudnya orang tua dalam bidang ilmu agama, orang yang dituakan. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu agama, orang-orang tua semacam orang berkawikum semata-mata dia tua, ya dipanggil syekh tidak apa-apa, tapi maknanya pak tua. Barakallahu. Wal mar'atil kabirah, dan juga terkait wanita yang sudah tua renta. La yastati'ani ayyasuma fayut'imani makani kulli yaumin miskina. Terkait orang yang laki-laki yang sudah tua renta atau wanita yang sudah tua renta yang keduanya tidak mampu untuk berpuasa, maka keduanya hendaknya memberikan makan, membayar fidyah. Ya. Setiap harinya satu orang miskin sesuai dengan kadar berapa hari dia meninggalkan puasa. Barakallahu fikum. Rawahul Bukhari. Ucapan Abdullah bin Abbas, barakallahu fikum, riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 4505. Oh iya. Kemudian kata Asy-Syeikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan penutupan untuk golongan yang kelima ini sebelum masuk golongan yang keenam. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Asy-syar'u hikmatun minallahi ta'ala. Sebuah syariat merupakan hikmah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatun rahimallahu bihi ibadahu. Dan sebuah syariat merupakan rahmat yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya. Dengan adanya syariat, barakallahu fikum, Allah merahmati, menyayangi bagi yang mau mengikuti syariatnya. Bagi yang tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, la rahmatalahu, maka tidak ada rahmat bagi dia, tidak mau masuk Islam atau menentang, barakallahu fikum. Li'annahu syar'un mabniyun 'ala tashil, dikarenakan syariat itu dibangun atas kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Barakallahu fikum. Tidak mampu puasa, barakallahu fikum, maka bagaimana dia berbuat? Dia berbuat sesuai syariat, sesuai kedudukan. Dia sedang apa karena tidak berpuasa? Kenapa dia tidak berpuasa? Karena safar. Safarnya yang memberatkan, barakallahu fikum. Dia tidak mampu berpuasa. Ya sudah. Maka dia mengganti, mengkodok. Karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, barakallahu fikum, maka sudah kita bahas tadi dan lain-lain. Ada kemudahan di situ. Tidak mampu membayar fidyah, barakallahu fikum, ya sudah. Ya, maka kalau ada penguasa pemerintahnya yang mau membantu silahkan. Keluarganya yang mau membantu silahkan. Tapi kalau tidak ada yang membantu semuanya, maka fidyahnya gugur, barakallahu fikum. Wal hikmatu wa alat wa alal itqan, barakallahu fikum, dan juga hikmah dengan atau hikmah atas sesuatu yang sudah kokoh. Wal hikmatu aujaballahu bihi ala kulli wahidin minal mukallifin ma yunasibu halahu liyakuma kullu ahadin bima alaihi munsyarihan bihi sadaruhu wa mut ma'innatan bihi nafsuhu yardallahu bihi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabiyan. Dan hikmah yang Allah wajibkan atas setiap orang dari kalangan orang-orang yang sudah mendapatkan beban syariat. Hikmah di sini barakallahu fikum, ilmu dan amal. Sesuai dengan keadaan dia. Agar dia bisa melaksanakannya dengan lapang dada. Melaksanakannya dengan jiwa yang tenang. Ridho kepada Allah sebagai Rabbnya. ridho dengan Islam sebagai agamanya, ridho dengan Muhammad sebagai nabinya. Barakallahu. Jadi syariat di antaranya puasa atau syariat yang lain itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk hamba-hambanya. Barakallahu. Dan dalam syariat Islam itu yang ada adalah kemudahan. Tidak ada yang namanya kesusahan, kesulitan. Barakallahu. Ketika dia menganggap itu susah, masyakoh bagi dia, maka ada tashil, kemudahan yang berikutnya. Tidak mampu berdiri, barakallahu, untuk sholat, maka dengan duduk. Ada tashil yang berikutnya, tidak mampu duduk, maka dengan barakallahu, berbaring. Atau tiduran, tidak mampu dengan tiduran, maka dengan isyarat. Barakallahu. Tidak mampu dengan isyarat, maka sudah selesai. Dia disolati, kalau muslim. Barakah fikum. Fahmadullaha ayyuhal mu'minun ala hadad dinil qayyim. Maka hendaknya kalian, wahai kaum mu'minin, memuji Allah atas agama yang lurus ini. Wa ala ma'an amabihi alaikum min hidayatikum lahu. Dan hendaknya kalian memuji Allah atas kenikmatan yang diberikan olehnya kepada kalian berupa hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Barakah itu. Hidayah tidak bisa ditandingi dengan harta dunia, ya, apapun. Barakah itu. Dunia seisinya, ya, itu tidak sebanding dengan hidayah yang Allah berikan. Ingat, hidayah ada dua. Hidayah ilal Islam, hidayah fil Islam. Hidayah ilal Islam, dari kafir dia memeluk agama Islam. Hidayah fil Islam, dia sudah memeluk agama Islam tapi bisa menjalankan sunnah Nabi dengan ikhlas, maka dia menjadi ahlu sunnah. Maka seorang ahlu sunnah, berkawikum, dia mendapatkan hidayah lebih dibandingkan dengan orang yang awam biasa, yang bukan ahlu sunnah. Atau dia memiliki hidayah yang lebih, jauh lebih baik dibandingkan ahlul bid'ah, ya, yang masih muslim. Barakallahu. Jadi hidayah terkhusus, hidayah fil Islam, di dalam Islam. Hidayah ala sunnah, di atas sunnah, di atas al-haq. Barakallahu. Maka itu merupakan kenikmatan yang terbesar. Wa qad dalla anhu katsirun minan nas. Dan sungguh banyak dari manusia yang telah tersesat dari hidayah. Was'aluhu ayyutsabbitakum alaihi ilal mamat. Oleh karena itu hendaknya kalian selalu memohon kepadanya, kepada Allah, agar Allah menetapkan, mengokohkan kalian di atas hidayah sampai meninggal. Barakallahu fikum. Ini diantara anjuran dan arahan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala kepada kita, ya, agar kita banyak-banyak memuji Allah, banyak-banyak bersyukur atas hidayah, dan mempertahankan diantaranya selain mengamalkan di atas sunnah dan ikhlas, maka dia meminta kepada Allah, bersandar, berdoa, tidak menyandarkan pada kekuatan dirinya sendiri, meminta, memohon pada Allah agar Allah mengokohkan, ya, menetapi, ya, di atas kebenaran. Barakallahu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Barakallahu. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah, kokohkanlah diriku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati, yang bisa membolak-balikkan hati. Sarrif qalbi ala ta'atik. Maka palingkanlah diriku, ya, menuju ketaatan kepadamu. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Taqaddalu barakatuh.